Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan bagaimana hidup bahagia secara bersama-sama di dunia dan di akhirat. Setelah kemarin kita menutup surat Maryam, hari ini kita masuk kepada surat Thaha, surat ke-20 yang terdiri dari 135 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Thaha. Thaha, sungguh sangat singkat ayat ini. Menurut ulama, huruf-huruf muqatta'ah, di antara huruf-huruf muqatta'ah itu adalah Thaha. Kenapa disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah? Huruf-huruf muqatta'ah artinya huruf-huruf yang terputus-putus. Padahal kalau kita lihat tulisannya, to dengan ha itu disambung, tetapi dia menjadi terputus karena dibaca dengan cara yang terputus. Contohnya ada alif lam mim di dalam awal surat Al-Baqarah, dibaca secara terputus, alifun lamun mimun, alif lam mim. Kemudian di dalam surat Quraisy kita menemukan huruf yang sama tetapi dibaca secara bersambung menjadi alam, alam taro kaifafa. Begitu juga dengan Thaha ini. Apa rahasia dari Allah menyebutkan surat Thaha dan dimulai dengan Thaha sebagai huruf muqatta'ah? Rahasianya banyak. Rahasianya bahwa sebagai seorang yang berilmu harus merendah di hadapan zat yang maha berilmu, Al-Alim, Allahul Alim, Al-Alim maha mengetahui. Maka ketika Allah menyebutkan huruf muqatta'ah yang mabni tanpa memiliki makna, para ulama sampai pada satu kesimpulan, wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kata-kata hanya Allah yang tahu maksudnya memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita. Satu, mengakui kelemahan diri adalah kekuatan. Nisbul qaulu la a'lam minal ilmi, kata ulama. Orang yang berkata saya tidak tahu itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Mengakui ketidaktahuan itu adalah mengakui keterbatasan diri. Jadi ketika ulama berkata wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maknanya, artinya dia mengakui kelemahan dirinya. Dan itu adalah kekuatan, karena dia tahu kelemahannya sehingga dia mau belajar. Al-Quran adalah buku petunjuk, maka Al-Quran harus dibaca oleh para pembaca dengan tawadhu. Jadi yang kedua, kata Thaha mengandung makna ketawaduan, supaya manusia tahu bagaimana cara beretika membaca Al-Quran. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, ah dari dulunya Al-Qurannya kayak gini, tidak adanya hebatnya. Tidak demikian. Ulama setiap membaca Al-Quran mendapatkan inspirasi, ilham yang luar biasa. Al-Quran memotivasinya untuk terus beriman dan terus berbuat baik. Itulah diantara makna, di samping makna-makna yang banyak dibalik dari kata Thaha. Untuk lebih jelasnya, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita minta kontribusinya memahami makna Thaha ini. Persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, tadi yang dipaparkan oleh Ustaz Jenal tentang keberadaan posisi ayat pertama dari surat Taha ini, yaitu Taha ini sebagai huruf muqatta'ah yang para ulama tafsir sudah menjelaskannya, wallahu a'lamu bi muradihi. Allah itu jauh lebih mengetahui daripada maknanya. Ada juga sebahagian dari para ulama tafsir yang berusaha untuk menggali kembali makna daripada setiap ayat muqatta'ah ini. Salah satu Taha juga di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwa, dijelaskan di situ bahwa Taha ini bermakna hazar rajul, ya, inilah dia laki-laki itu. Karena memang kisahnya pada saat itu ada seseorang lelaki yang kemudian diberikan penjelasan-penjelasan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Saya kira untuk maknanya ini, karena sudah dipaparkan oleh Ustaz Jenal tadi, tidak perlu kita terlalu jauh mendalaminya. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah bahwa surat Taha dan surat Maryam ini punya kaitan yang juga begitu sangat erat. Kalau kita perhatikan di awal-awal surat Taha, ayat dari Taha ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, ya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an itu tidak untuk menyulitkan, ya, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam juga di penghujung Allah juga menerangkan tentang bagaimana kedudukan Al-Qur'an itu dengan keterangan fa innama yassarnahu bilisanika litubashshiril mutabashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu, ya, untuk kamu berikan berita gembira kepada orang-orang yang murtakin dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar dan keras kepala. Ya, itu hubungan antara ayat pertama dari surat Taha dengan penutup dari surat Maryam. Begitu juga di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala ada sedikit menyinggung tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah mengatakan wa zkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah di dalam keterangan kitab Al-Qur'an ada Nabi Musa yang dia itu adalah laki-laki yang mukhlisan, yang betul-betul ikhlas di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Nah, di dalam surat Taha ini nanti Allah akan memaparkan secara panjang lebar tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam, baik ketika dia dimulai dari pada saat Nabi Musa bersama dengan kaumnya berangkat ke Bukit Tursina, kemudian bagaimana dialog yang ia lakukan bersama dengan Fir'aun, tantangan yang disampaikan oleh Fir'aun dan para ahli sihirnya, dan kemudian bagaimana nanti kemudian para tukang sihir Fir'aun itu akhirnya tersadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Taha dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hampir jauh lebih mendetail daripada surat-surat lainnya, terutama sekali tentang bagaimana interaksi yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan Fir'aun beserta dengan para pengikutnya. Jadi banyak sekali yang bisa nanti kita pelajari dari surat Taha ini. Secara khusus sebenarnya ketika Allah memaparkan panjang lebar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tujuan utama ini untuk menyadarkan kepada kita semua, bagi orang mukmin Nabi Musa itu adalah rasul yang ikhlas di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta upah apapun. Bahkan Nabi Musa sangat marah ketika kemudian kaumnya itu ingkar, ya, keluar daripada ajaran-ajaran yang sudah dibawanya. Nanti ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ini, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa dari Bukit Tursina kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, wahai kaumku, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kamu janji yang baik, kenapa masih juga melakukan seperti ini? Juga nanti ada kisah Samiri, ya, yang salah satu mungkin saudara Nabi Musa juga Samiri ini, ya. Ya, mungkin seperti itu, yang akhirnya kemudian mengambil kesempatan di dalam kesempitan hanya untuk kepentingan pribadi, dia kemudian membuat patung anak lembu dan mengambil tanah bekas pijakan malaikat sehingga akhirnya anak lembu ini bisa bersuara, dan itulah kemudian mengatakan faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, ini adalah Tuhan kamu dan Tuhan Musa, ya, akan tetapi Musa sudah lupa. Seperti itu. Jadi menarik sekali nanti pembahasan dari surat Taha ini akan di kita bahas secara lebih mendetail nanti insya Allah secara khusus tentang bagaimana perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, di akhir pertemuan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang erat antara surat sebelumnya dengan surat-surat sesudahnya, menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran ingin dipahami oleh muslim, oleh mukmin dalam pemahaman bingkai yang mudah. Yasarna di surat Maryam, la litasqo di surat Toha, mudah dan bukan untuk dipersulit, mempersusah. Ada kisah yang sama, kisah Maryam dan kisah Toha. Kemudian dapat juga kita ambil kesimpulan yang paling prinsipil dan paling penting di awal surat Toha ini, bahwa ketika ulama mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya, maka ini adalah ilmu, ini adalah puncak dari pengetahuan. Seorang yang berilmu itu memiliki rumus filsafat padi. Semakin berilmu, semakin merendah. Semakin banyak tahu, semakin banyak pula tidak tahunya. Orang berilmu memiliki prinsip mengakui kelemahan diri adalah kekuatan. Qawlu la a'lam minal ilma. Perkataan seorang ulama saya tidak mengetahui adalah bagian dari ilmu pengetahuan dengan cara belajar, belajar, dan belajar. Tiada kata putus untuk belajar. Talabul ilmi fariyadhatun. Menuntut ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.